Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwatal iman? Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwah, cahaya hati, itulah jawaban orang-orang beriman. Setiap ditanya, apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Padahal lagi sakit perut. Padahal lagi ada masalah. Padahal nanti pulang dari pengajian mau ditagih hutang. Tapi orang beriman selalu senang. Karena ia diberi kesenangan taat. Dan ia tahu semua peristiwa Allah putuskan dengan rahmatnya. Dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Itulah yang buat orang beriman pantang berkeluh kesah. Apa kabar ikhwatal iman? Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu Akbar. Ikhwah, kita bersyukur pada Allah bersama guru-guru yang banyak sekali hadir. Dan bersama ikhwatal iman pemakmur rumah-rumah Allah yang insya Allah semua diberkahi di Allah. Kali ini kita mengkaji dengan tema apa? Bang Rahmatullah Labib. Meninggalkan syariat Allah membuat bencana demi bencana. Allahu Akbar. Kalau begitu kita buka surah Ar-Rum ayat 41. Silakan pemirsa buka Al-Quran surah Ar-Rum ayat surah 30 ayat 41 dengan imam kita Ustaz Surur. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perilaku buruk manusia sendiri. Allah menimpakan azab kepada manusia akibat dari sebahagian keburukan yang mereka lakukan. Dengan adanya azab itu, semoga mereka mau bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar. Mohon nasihati kami, Ustaz Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menegaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak, dhaharo, telah jelas, tidak ada yang menutupi lagi. Semua mata bisa melihat dengan mata telanjang tentang terjadinya al-fasad, terjadinya sebuah kerusakan. Al-fasad di sini ada alif lam yang memberikan makna umum. Semua kerusakan, berbagai macam kerusakan, bisa kerusakan dalam bidang alam, ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Yang kerusakan itu kata ayat ini, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Kalau kita lihat bumi ini hanya ada dua, jika tidak daratan dia adalah lautan, jika tidak lautan dia adalah daratan. Dalam artian bahwa kerusakan telah merata di seluruh permukaan bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Lalu ayat ini memberikan satu penjelasan yang menarik buat kita, bahwa kerusakan itu terjadi bima kasabat aidinnas, disebabkan oleh ulah tangan manusia, oleh perbuatan manusia. Pertanyaannya adalah perbuatan dan ulah tangan macam apa yang mengakibatkan terjadinya aneka kerusakan di daratan dan di lautan itu. Dalam berbagai tafsir, meski dengan redaksi yang sedikit berbeda, bahwa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, yakni bil ma'asi wa dunub, yakni oleh kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemaksiatan dan dosa itulah yang menjadi penyebab mengapa terjadi kerusakan. Apa maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pelanggaran, semakin besar pula tingkat kerusakannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau memberikan ilustrasi seperti ini kira-kira. Di depan Bang Arifin ini ada tablet. Kalau saya tanya, siapakah yang paling tahu terhadap tablet itu? Tentu yang paling tahu adalah pabriknya. Dia tahu bagaimana cara menggunakan, cara merawatnya, bagaimana agar tidak rusak dan seterusnya. Nah, karena tablet itu bukan untuk pabrik itu sendiri, dia berikan, dia jual untuk konsumen, maka pabrik itu memberikan petunjuk. Di sana ada manual buku petunjuk cara penggunaan, cara merawatnya, bagaimana tidak rusak, bagaimana tidak terjadi kerusakan dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika konsumen tadi dia mendapatkan lalu kemudian dia tidak baca buku petunjuknya, atau dia baca tapi dia langgar petunjuknya? Apa yang terjadi? Mungkin tablet tidak bisa digunakan, mungkin juga bahkan terjadi kerusakan. Nah hadirin rahimakumullah, kalau kita bertanya pada bumi dan langit bahkan semua isinya, pertanyaannya siapa yang paling tahu terhadap bumi dan isinya ini? Siapa hadirin? Allah lah yang paling tahu detail-detail bumi dan isinya ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini semua adalah untuk manusia. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu manusia tidak tahu detail-detailnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manual book. Allah memberikan buku petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika petunjuk yang ada di Al-Quran itu dilanggar? Apa yang terjadi? Kerusakan. Semakin besar pelanggaran, makin besar pula tingkat kerusakannya. Hadirin rahimakumullah, bukti sudah banyak betapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi akibat meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti di bulan Desember kemarin diperingati hari AIDS misalnya. Dan setelah dilihat apa yang menjadi penyebab AIDS yang tidak bisa dihentikan, ternyata adalah free sex atau seks bebas atau zina. Itulah yang menyebabkan menyebar luasnya AIDS tersebut. Lalu untuk apa Allah SWT menurunkan itu? Ayat ini mengatakan liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan buat mereka, agar mereka dengan adab itu bisa merasa ba'dalladhi amilu, sebagian akibat atas apa yang mereka kerjakan. Dalam berbagai tafsir disebutkan, disebut ba'da, sebagian itu karena belum semuanya. Ibaratnya itu baru mukaddimah. Jika Allah ciptakan, Allah berikan kerusakan yang sekarang ini terjadi akibat ulah tangan manusia, itu baru mukaddimah. Itu baru pendahuluan. Pendahuluan ya Bang ya. Pendahuluan. Bahkan sebelum AIDS juga ada dulu ya. Nah, dan kalau kita lihat, itu tentu saja hanya baru. Contoh yang lain itu banyak. Nah, agar apa? Agar ingat bahwa itu yang menjadi penyebabnya, hentikan. Karena itu yang dilarang oleh Allah SWT. Cara menghentikannya tentu juga seperti yang Allah SWT perintahkan, jatuhkan hukuman kepada pelaku perzinaan. Allah SWT berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minuma mi'ata jadah. Pezina perempuan, pezina laki, jilidlah mereka, cambuklah mereka 100 kali jilidan. Nah, agar sadar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, sebagian orang tidak sadar. Mereka kemudian justru mempromosikan penggunaan kondom. Seolah-olah dengan kondom itu mereka bisa melindungi mereka dari kerusakan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Pikiran rusak ini sebenarnya karena apa nih Bang? Karena sekularisme. Ini kan pikiran rusak nih, ide begini nih. Iya. Ini pikiran rusak. Ya. Allah, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Ya, dia pasti. Saya ingin katakan ini contoh saja, contoh. Ketika kemudian dia promosikan kondom itu seolah-olah dengan kondom itu lalu kemudian bisa menahan laju AIDS. Mungkin, saya katakan mungkin, bisa saja itu menahan laju. Tetapi Allah bisa menjatuhkan adab lain dalam bentuk yang lain yang lebih dahsyat daripada itu. Sebab dalam hadis Nabi disebutkan, إِذَا ضَهَرَ الرِّبَى وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. Jika sebuah kampung, sebuah negeri telah nampak jelas riba dan zina dilakukan tanpa pedeng aling-aling, tanpa ada larangan, bahkan legal, maka hadis Nabi mengatakan sungguh mereka telah menghalalkan adab Allah, diri mereka dari adab Allah SWT. Jadi mereka mungkin bisa melindungi diri mereka, melindungi air dengan kondom, tetapi yang pasti mereka tidak bisa melindungi diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan inilah karena ide sekuler tadi. Apa sekuler itu? Yakni fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Urusan agama hanya urusan ibadah, salat, zakat, puasa, haji, sebagian akhlak. Tetapi untuk mengatur politik, mengatur pendidikan, mengatur ekonomi dan berbagai macam kehidupan publik itu tidak dipisahkan, tidak mau menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tadi. Astagfirullahalazim. Ngeri sekali ya ikhwah, padahal negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Mestinya digunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah. Nah, yang dalam ayat ini jelas sekali. Allah sebenarnya mendatangkan berbagai macam bencana itu adalah bagian dari kasih sayang Allah SWT. Kenapa? Ayat ini masih menyisakan sebuah harapan. La'allahum yarji'un. Alhamdulillah. Agar mereka kembali. Hampir semua tafsir mengatakan la'allahum yarji'un, la'allahum yatubun. Agar mereka bertaubat. Ketika itu terjadi, harusnya mereka segera bertaubat. Ma makna taubah? Apa itu arti taubah? Taubah itu yang pasti adalah berhenti dari maksiat. Lalu kemudian dia melaksanakan amal soleh. Itulah taubat diantaranya. Tidak dikatakan bertobat orang yang minum khamr sembari minum khamr. Tidak bisa dikatakan bertobat orang yang melakukan zina. Ketika dia masih berzina, sekalipun istighfar beribu kali, jutaan kali, tidak bisa dikatakan bertobat. Ketika dia sambil mengatakan istighfar, lalu kemudian memasukkan uang korupsi dalam sakunya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Pernah salah, pernah berdosa. Tapi kemudian dia bertaubat dan berjanji tidak sekali-kali lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Ia sungguh-sungguh taat di jalan Allah. Allahu Akbar. Berarti tadinya maksiat mendatangkan bala bencana, kerusakan. Begitu ia bertaubat, terjadi islah. Turunlah keberkahan demi keberkahan. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am maratan aw maratain summa la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang Allah datangkan musibah, teguran, sekali musibah mereka tidak bertaubat. Allah datangkan lagi dua kali musibah yang lebih hebat. Apakah mereka bertaubat? Belum juga. Akan datang terus musibah yang semakin dahsyat. Ada kawan-kawan yang sering selesai zikir itu nangis taubat. Apa yang saya lakukan Ustaz? Mulailah subuh berjamaah di masjid. Mulai aja dulu. Gimana mulai? Mulailah subuh. Dan cari masjid yang ada pengajiannya. datang saja ke Azikra. Ini yang hadir semua orang-orang bertaubat semuanya. Termasuk Arifin nih. Ya, kita jaga taubat kita. Dan ternyata benar. Karena dia terus ke masjid ketemu orang-orang soleh. Bahkan ketemu jodoh di orang soleh itu. Alhamdulillah, setelah ketemu jodoh gak ke masjid lagi. Itu pedagang air namanya ya ikhwah. Allahu Akbar. Malah tambah kita dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah. Terima kasih Ustaz Labib, sayang terbatas waktu ya, tapi kasih. Ini tidak yang pertama apalagi selamat terakhir selamat. Terus nasihati kami, tidak ada kebahagiaan kecuali hidup dalam syariat Allah. Negeri ini akan diberkahi oleh Allah kalau para pemimpinnya dan rakyatnya tunduk pada syariat Allah Jalla Jalaluh. Karena negeri ini merdeka berkat rahmat Allah, maka hanya ketundukan kepada Allah itulah akan terus mengalir rahmat Allah untuk negeri yang kita cintai ini. Terima kasih Ustaz Surur, nanti kita main futsal lagi ya. Terima kasih Amal Jariah untuk Pondok Pesantren Azikra. Kami selalu mendoakan semoga yang beramal diterima menjadi amal jariah sampai di akhirat nanti. Silakan hubungi Awaluddin 0856 90.010, 0856 90.000, nolnya ada 4, 10 Bang Awal. Terima kasih, jazakumullah, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika.